Seperti yang kita ketahui, pada pertemuan lalu kita sempat memasuki atau membahas kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah, namun karena satu dan lain sebab, terutama keberadaan kitab tersebut yang masih sulit untuk didapati, maka kita insyaallah mulai hari ini pindah akan membahas insyaallah seterusnya kitab Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri rahimahullah. Alhamdulillah kitab banyak dan mudah didapati di toko-toko kitab. Kitab ini seperti namanya membicarakan targhib wa tarhib. Targhib itu motivasi, anjuran, perintah dari Allah maupun Rasulnya untuk kebaikan dalam bab akidah, ibadah, akhlak, dan pahala-pahala yang dijanjikan. Nah, kalau dalam istilah lain, sering targhib ini disebut pula fadailul a'mal. Nah, ini tentang keutamaan amalan-amalan kebaikan tertentu. Amalan ini, pahalanya ini, fadilahnya ini. Nah, targhib lawannya, ancaman, celaan, larangan dari amalan perbuatan yang dicela atau dilarang oleh Allah maupun Rasulnya SAW. Nah, untuk menyingkat waktu, kitab ini tentunya ditulis oleh Imam Mundhiri, Imam Abdul Azim Ibn Abdul Qawi, lebih dikenal dengan nama Al-Mundhiri, karena begitu pentingnya hingga Syekh Nasir Al-Albani, Syekh Albani, menggarap kitab ini hingga kemudian beliau keluarkan Sahih Targhib wa Tarhib, yakni hadis yang sahih padanya, kemudian juga Dhaif Targhib wa Tarhib. Hadis yang dhaif ada di dalam Targhib wa Tarhib Mundhiri ini. Dhaif. Dalam kitab beliau sebutkan di awal-awal kitab, At-targhib fitiba'il kitab wa sunnah, perintah dan anjuran motivasi kepada umat ini untuk selalu mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi. Beliau bawakan beberapa hadis antara lain Anil Irbat ibn Sariyah. Dari Irbat ibn Sariyah qala wa'adhana Rasulullah SAW maw'idhatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Rasulullah menyampaikan mau'idhah kepada kami para sahabat, mau'idhah yang balighah, yang begitu dalam dan sangat menyentuh, karenanya takut hati-hati kami mendengarnya dan berlinang air mata kami, tiada tahan mendengarnya. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in fa'ausina. Maka kami pun menyadari dan mengatakan, wahai Rasul, tampak ini seperti mau'idhah orang yang hendak meninggalkan kami. Ini sahabat radhiyallahu anhum merasa dekat ajal Rasul SAW. Maka berilah kami wasiat sebelum engkau meninggalkan kami, wasiat yang akan kami pegangi, akan kami perjuangkan dan kami pertahankan. Qala usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abd. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk taat, patuh kepada pemimpin kalian, pemerintah kalian, walaupun yang memerintah kalian itu pemimpin kalian seorang budak. Wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena yang hidup dari kalian setelah aku nanti pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak di umat. Ketika itu terjadi, seakan sahabat bertanya, lalu apa yang harus kami perbuat? Kalau melihat perselisihan banyak begitu. Rasul faham, sebelum mereka tanya, Rasul berikan jawabannya. Pegangi oleh kalian, kembalilah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin setelahku. Abdu alaiha bin nawajid. Pertahankan itu oleh kalian, gigit dengan gigi gerahang kalian. Tentunya sesuatu yang tidak ingin lepas diibaratkan digigit dengan gigi geraham. Nggak ingin dilepas. Artinya kuat-kuat dipertahankan. Tidak cukup itu, Rasul juga wasiatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kalian pertahankan sunnahku, sunnah para sahabat, tapi juga jauhi oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam agama ini dibuat-buat, tidak pernah diajarkan Rasul, tidak pernah dikenal para sahabat. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap kebid'aan itu sesat adanya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Kata Tirmidzi, hadis hasan sahih. Kata Imam Mundhiri, gigit itu dengan gigi geraham kalian, artinya bersungguh-sungguhlah kalian mengamalkan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Betul-betul kalian mempertahankan itu. Hendaknya kalian benar-benar antusias dan semangat terhadapnya, seperti orang yang menggigit dengan gigi gerahamnya. Khawatir akan lepas. Khawatir atau orang itu tidak ingin itu luput darinya. Makanya diibaratkan dengan menggigit dengan gigi geraham itu. Kalau orang ya mungkin senang, tapi seandainya lepas pun dia gak seberapa menyesal, enggak seberapa sedih. Paling digigit dengan gigi serinya di sini. Terkesan santai dan enggak serius mempertahankannya. Tapi kalau sudah digigit dengan gigi sini, betul-betul jangan, enggak akan dia lepas sudah. Dan itu yang Rasul maksud. Hadis ini memberikan pelajaran penting kepada kita, beberapa faedah antara lain. Kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi sunnah beliau menyampaikan mau'idhah kepada para sahabatnya. Antara satu waktu dengan waktu yang lain, ada dua macam bentuk mau'idhah beliau secara umum, khutbah atau nasihat-nasihat beliau. Yang pertama bentuknya rawatib. Rawatib ini artinya rutin, tetap, terus menerus di waktu itu. Seperti Jumat, maka tiap Jumat beliau khutbah menasehati sahabatnya. Id, Idul Fitri, Idul Adha, khutbah pula nasehat kepada mereka. Dan itu rutin tiap Id, tiap Jumat. Bentuk yang kedua, arid, khutbah yang sifatnya insidental, kasuistik. Ini beliau lakukan kalau beliau melihat sesuatu, mendapati sesuatu yang karenanya merasa butuh untuk ada nasihat disampaikan. Terjadi sesuatu atau beliau ditanya atau apa begitu, butuh adanya wejangan, mau'idhah, maka beliau sampaikan mau'idhah. Dan yang hadis ini, hadis Irbad bin Sariyah, termasuk yang kedua, mau'idhah yang sifatnya insidental. Dalam riwayat lain dijelaskan ini kejadiannya setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, Rasul merasa penting untuk menyampaikan wasiat ini, maka beliau sampaikan khutbahnya, mau'idhah ini, di hadapan para sahabatnya. Dan seperti tadi, dilakukan ketika ada faktor tertentu yang memang mendesak untuk perlu dibicarakan. Insidental, tergantung apa yang terjadi. Dan begitulah sunnah Rasul SAW. Para sahabat sebutkan, kana yatakhawwaluna bil mau'idhah khasyata sa'amah alaina. Rasul kalau menyampaikan mau'idhah kepada kami, yatakhawwal. Yatakhawwal itu apa ya, kalau bahasa Jawanya anggang-anggang. Jarang-jarang. Para sahabat sebutkan karena beliau takut kami bosan. Dan memang begitu. Artinya gak baik orang terus diceceri dengan ceramah, diceceri dengan nasihat. Orang bisa bosan. Dikit-dikit kamu bicara, dikit-dikit kamu bicara. Sebentar kamu khutbah, sebentar kamu bosan orang. Agama akhirnya bagi mereka memberatkan. Apa ini? Orang gak senang semacam itu. Dan para sahabat faham. Rasul lebih faham lagi. Makanya kata para sahabat, Rasul menyampaikannya pun jarang-jarang kepada kami. Ada sesuatu terjadi, perlu adanya nasihat kepada mereka, maka disampaikan nasihat. Itu pun tidak panjang, tidak lama beliau berbicara sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka demikian sunnah mengajarkan kepada kita, hendaknya seseorang melihat situasi dan kondisi. Jika memungkinkan dan ada sesuatu yang mengundang dia perlu berbicara, menyampaikan nasihat dan semisalnya, maka dia berbicara. Hadis ketika Irbad sebutkan gemetar kalbu kami mendengarnya dan menangis berlinang air mata kami mendengar khutbah ini, mau'idhah dari Rasul SAW. Artinya nasihat Rasul ini sangat berpengaruh kepada mereka dan artinya betul-betul masuk ke dalam hati para sahabat. Makanya kemudian mereka katakan ini seperti orang yang mau meninggalkan kami. Maka beri tinggalkan wasiat kepada kami, wahai Rasul. dan yang disampaikan dengan penuh keikhlasan berdasarkan ilmu sesuai sunnah Nabi, itu yang berpengaruh, itu yang akan menyentuh kalbu, bermanfaat bagi umat. Makanya disebutkan ulama, ma kharaja minal galb dakhala fil galb, sesuatu yang keluarnya dari kalbu akan masuk ke dalam kalbu. Artinya murni keluar karena nasihat ingin baik, mau itu orang yang ingin kebaikan akhirat. Nah, maka dengan keikhlasannya itu pula yang akan masuk ke kalbu orang, pengaruh ke orang, betul nyentuh, terbuka hatinya. Dan kalau kita perhatikan hadis irbat pun pendek sekali, ringkas sekali, tapi pengaruhnya luar biasa. Gemetar hati para sahabat, menangis mereka mendengarnya. Beda dengan orang yang bicaranya kesana kemari, ngalor ngidul, gak jelas apa yang dia sampaikan. Kebanyakannya adalah kejahilan, disisipi, diimbui dengan kedustaan-kedustaan. Wala ayat, wala hadith, wala athar para sahabat dia sampaikan. Bagaimana bisa berharap itu masuk ke dalam hati orang? Gak mungkin. Sehingga gak ada gunanya, tidak ada pengaruhnya kepada umatnya, tidak membekas. Mungkin orangnya pintar berbicara, mungkin orangnya ahli dalam retorika dan yang semisalnya, tapi gak ada hasilnya, gak ada gunanya, gak masuk ke dalam hati, gak ada pengaruhnya, gak ngefek istilahnya ke orang. Apalagi diharapkan orang terketuk hatinya untuk ini. Makanya segala-galanya barokah ada pada syariat, ada pada sunnah Rasul SAW, jika diikuti dan ditiru sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di dalam hadis Rasul pun kemudian mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah yang pertama. Wasiat, penyampaian sesuatu yang penting di masa yang sangat penting pula, untuk perkara yang sangat penting, itu wasiat. Gak akan yang namanya wasiat sesuatu yang sepele, gak ada. Sesuatu yang gampangan, gak mungkin. Layaknya kalau, ya mungkin diantara kita sempat orang tuanya meninggal, sebelum meninggal dia di sisinya, kan akan memberi wasiat orang tua ini. Saya wasiatkan kepada kalian anak-anaknya. Kira-kira yang disampaikan saat itu apa? Ya perkara-perkara yang sangat penting sebelum dia meninggal. Ini wasiatnya. Gak ada, gak mungkin orang mau meninggal gitu wasiat misalnya. Saya wasiatkan kepada kalian untuk kamu jaga, cari makanan yang enak misalnya. Untuk ini gak mungkin. Dia akan sampaikan perkara yang sangat penting. Ini wasiat. Perkara besar, perkara yang berharga. Nah, itu wasiat. Makanya dalam waktu ini Rasul pun diminta untuk berwasiat karena perkara penting yang akan beliau sampaikan. Poin-poin yang beliau katakan ini semuanya penting dan sangat besar kedudukannya dalam agama, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan umatnya di dunia dan akhirat mereka. Wasiat yang pertama, takwa kepada Allah. Dan ini pula memang wasiat Allah dalam Quran. Allah sebutkan, walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan kami telah wasiatkan, kata Allah, kepada ahli kitab Yahudi, Nasara yang sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian umat ini untuk kalian semua bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah, kamu jadikan perisai melindungi kamu dari murka dan azabnya dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Takwa. Takwa ditafsirkan oleh para ulama tabi'in dengan kamu mengamalkan perintah Allah, perintah Rasulnya, mengharapkan pahala di sisi Allah berdasarkan cahaya dari Allah, yaitu ilmu. Sehingga kamu harus berilmu terlebih dahulu, belajar, tahu ini perintah Allah, begini ajaran Rasul, kamu amalkan. Mengamalkannya mengharap ridha Allah dan pahalanya, mengharap surga. Begitu pula kamu meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasulnya karena takut dari azab Allah, takut dari neraka, dan kamu lakukan semua itu juga dengan cahaya dari Allah, dengan ilmu. Kamu belajar, tahu ilmunya, tahu dalilnya, bahwa ini haram, ini enggak boleh, ini dilarang. Kamu tinggalkan karena takut dari azab Allah, takut dari nerakanya. Itulah takwa. Sehingga tidak akan disebut takwa kalau orangnya tidak berilmu, tidak tahu dasar ilmunya. Dia hanya ngikut, dia hanya niru-niru tanpa tahu ilmunya. Takwa menuntut adanya ilmu dari orangnya. Ini wasiat yang pertama. Yang kedua, Rasul katakan, was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk patuh dan taat kepada pemerintah kalian, walaupun yang memimpin kalian itu abdun, seorang budak. Wasiat yang kedua ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam mendidik dan mengajarkan kepada seorang muslim, muslimah, untuk selalu taat dan patuh kepada pemimpinnya. Baik itu pemimpin secara umum, baik itu pemimpin tertinggi, apapun namanya, disebut khalifah, disebut amir, sultan, disebut raja, disebut presiden, apapun jabatan nama yang dia sandang, pimpinan tertinggi, dan termasuk pula bawahan-bawahannya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya, camat, lurahnya, kepolisiannya, TNI-nya, seluruhnya. Agar orang tidak berkata yang wajib ditaati itu hanya presiden, hanya raja. Ini kan cuman gubernur, ini kan cuman wali kota, ini kan cuman lurah. Ini kan cuman kapolsek misalnya, nggak wajib ditaati, salah. Semua pemimpin, dia pemimpin, kepanjangan tangan dari pimpinan tertinggi, anak buah dan jajaran dalam kepemimpinannya, semuanya wajib untuk ditaati. Rasul ajarkan demikian karena di masa jahiliyah termasuk peninggalan dan budaya jahiliyah, orang tidak mau tunduk, enggan untuk taat kepada orang lain siapapun. Begitu masyarakat jahiliyah dulu sebelum diutusnya Rasul SAW. Nggak mau mereka tunduk, aib bagi mereka, cacat. Orang kok mau tunduk sama orang lain? Kamu merdeka, kamu bebas, nggak ada yang bisa ngatur kamu, nggak ada yang bisa memerintah kamu begini begitu. Maka mereka nggak mau taat. Makanya terus terjadi peperangan, pertumpahan darah di antara mereka, yang kuat memakan yang lemah dan seterusnya. Datang Islam, Rasulullah SAW diutus Allah menentang budaya jahiliyah ini, sehingga diajarkan kepada Muslim ajaran yang 180 derajat berbeda dengan jahiliyah. Rasul ajarkan untuk mereka taat, patuh kepada pemimpinnya. Bukan hanya itu, kalaupun yang memimpin budak. Masyarakat jahiliyah gak mau taat kepada orang lain, apalagi yang ditaatinya budak. Budak itu dihinakan sekali di masa jahiliyah. Dia budak, dijual belikan, orang murahan, orang rendahan. Lihat Rasulullah SAW, diutus oleh Allah justru mengatakan taati pemimpin kalian, wajib bagi kalian tunduk. Bahkan kalaupun itu budak, apa mungkin? Mungkin, mungkin saja dia seorang budak, hamba sahaya, tapi punya kekuatan. Dia galang kekuatan, punya banyak masa. Nah, walhasil mungkin dia kudeta pemimpin yang sebelumnya atau bagaimana, yang jelas dengan itu dia yang berkuasa, dia yang pegang kendali negara. Ya saat itu ya ditaati karena dia yang memimpin, dia yang berkuasa. Demikian, dan itu kebanggaan bagi seorang mukmin, dan itu ibadah kepada Allah, taatnya dia kepada pemimpinnya, walaupun itu budak, hamba sahaya, di lafaz lain Habasyi, dari Habasyah, dari Ethiopia atau Eritrea sana, hitam. Orang sepintas akan merasa terhina. Masa yang memimpin dia budak, hitam lagi, sangat hitamnya. Tapi perkaranya ini agama, wasiat Rasul kepada umatnya untuk dia ditaati, dipatuhi. Tentunya dibatasi ketaatan ini selama itu bukan maksiat, tidak bertentangan dengan syariat Allah, tidak menyalahi Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau misalnya pemerintah itu menyuruh pestalah rakyatnya, minumlah minuman keras misalnya. Pesta malam ini pada tanggal sekian halal, gak boleh, gak apa-apa kalian mabuk-mabukan. Ini kemaksiatan, tidak boleh ditaati pemerintahnya. Atau jangan kalian sholat, gak boleh ditaati. Makanya Rasul katakan, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu kalau itu bermaksiat kepada Khaliq Allah SWT. Baik itu pemerintah, pemimpin, orang tuamu sendiri, kalau itu kemaksiatan kepada Allah tidak boleh ditaati, haram. Maka dibatasi selama itu bukan maksiat, wajib. Selain itu wajib pemimpin itu ditaati, karenanya dia dijadikan pemimpin. Kalau pemimpin gak ditaati, ngapain diangkat jadi pemimpin? Dan kehidupan seperti yang Rasulullah sebutkan, innallaha la yanza'u bisultan ma la yanza'u bilquran. Allah terkadang memberi kekuatan kepada pemimpin yang itu tidak diberikan kepada Quran. Artinya kewibawaan terkadang lebih pada pemimpin. Dan itu nyata. Begitulah kenyataannya. Manusia macam-macam. Kamu mendapati orang main judi, mabuk-mabukan, narkoba ini. Kamu nasihati ayat, Quran, hadis ini haram, gak boleh, dalilnya ini itu. Diketawain kamu, sebagian orang. Atau banyak dari mereka bahkan. Gak mau dia dengar, terus dia melakukan kemaksiatannya. Gak ditakuti nasihat kamu, padahal Quran yang kamu sampaikan. Tapi kalau yang sudah berbicara adalah pemimpin, yang melarang dia adalah penguasa, digerebek bandarnya, ditangkap, dipenjara, dihukum dan lain sebagainya, berhenti dia, takut dia. Ini yang Rasul katakan. Terkadang Allah berikan kekuatan kepada pemimpin yang itu tidak diberikan kepada Quran. Ada orang yang imannya baik, cukup nasihat, ayat, dalil kamu sampaikan, dia nangis, ya Allah, ana salah, ana dosa, ana bertobat kepada Allah, ana telah menyalahi Quran, hadis. Alhamdulillah. Tapi banyak dari mereka gak cukup itu, gak bisa dia berhenti dengan itu. Penguasa yang bisa menghentikan. Oleh karenanya para ulama sebutkan, kehidupan manusia tidak bisa berjalan baik kecuali dengan dua ini. Syariat didukung dengan pemerintah, penguasa. Tanpa itu gak bisa. Gak akan bisa berjalan kehidupan dengan baik. Dan butuh sekali adanya penguasa dalam banyak hal. Dalam kehidupan, keamanan, ketertiban, dan lain-lainnya. Nyawa, harta benda, terjaga dengan adanya penguasa ini. Kalau enggak, na'udzubillah, orang nyaplok tanah kamu, ngambil, mengakui, ini tanah saya, milik saya. Sawah, kamu punya sawah 1 hektar, diambil orang 500 meter aja misalnya. Kamu gak ridho. Kalau gak ada pemimpin, kamu mau lapor kemana? Oh, yang ngambil punya anak buah banyak. Kamu seorang diri. Tua lagi. Gak punya anak. Mau kemana kamu lapor? Kamu gak depi itu. Benyok, babak belur. Sementara ini harta kamu harus dipertahankan. Siapa yang bisa? Gak ada lain, pemerintah. Harus. Harus ada. Kamu lapor, ini tanah saya, ini manunya, patokannya dari sini, sini. Ini tak surat dari agraria pemerintah. Nah, dengannya harta kamu terlindung. Diambil, dikembalikan padamu. Dan yang lain-lainnya. Orang tercuri, diambil motornya, ininya. Kamu mau kemana lapor? Ngejar itu pencuri, gede badannya. Belum lagi dia mungkin punya komplotan. Mungkin bawa senjata. Gak bisa. Satu-satunya tempat kamu berlindung, bisa mengembalikan hak-hak kamu, pemerintah. Kamu lapor ke polisi, dan seterusnya. Begitu secara umum, kehidupan harus ada yang memimpin. Harus. Gak gitu gak akan bisa maslahat. Gak akan berjalan dengan baik kehidupan. Pemimpin itu gunanya. Untuk memimpin. Untuk mengatur mana yang maslahat, mana yang itu baik, mana yang itu jelek, harus ditahan, harus disingkirkan dari rakyatnya, dan seterusnya. Ini yang Rasulullah wasiatkan kepada umatnya. Kemudian yang ketiga beliau katakan, fa innahum man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Yang hidup dari kalian setelah aku wafat nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dan itu mukjizat. Salah satu tanda kenabian. Karena Rasul beritakan sesuatu yang belum terjadi saat beliau berbicara, dan itu terjadi dan pasti terjadi setelah wafat beliau. Artinya ini wahyu, hanya diketahui dengan wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Dan betul terjadi setelah beliau wafat, banyak sekali perselisihan di umatnya sallallahu alaihi wasallam. Banyak perselisihan, banyak fitnah, banyak terjadi penyimpangan. Terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu an, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, bahkan sebelum itu terbunuhnya Umar bin Al-Khattab. Semuanya perkara yang terjadi kan adanya perselisihan di umat. Umat tidak lagi satu, tetapi centang perenang, tercerai-berai. Yang ini begini, yang ini begini, ini bawa bendera ke sana, ini punya konsep sendiri begini, ini punya metode begitu, beda satu dengan yang lain. Bahkan terkadang dalam satu kelompok sendiri terjadi perselisihan sengit, seperti dalam Mu'tazilah terpecah menjadi dua kelompok besar, kelompoknya Abu Ali Al-Jubba'i, nah, dengan anaknya sendiri, yang satu mengkafirkan yang lain, padahal sama-sama Mu'tazila. Begitu pula dalam sekte dan kelompok-kelompok yang lainnya. Hasil itu menjadi rahasia umum. Yang mengingkari ini, mengingkari perkara yang diketahui oleh bahkan orang-orang tua dan nenek-nenek kaum muslimin. Oh, umat Islam ini satu, gak ada perselisihan, gak ada perpecahan. Ya lucu. Siapa yang bilang umat itu satu dan tidak ada perselisihan padanya? Itu sudah rahasia umum, siapa yang mengingkari? terjadi perselisihan sengit di umat ini antara timur dan barat, antara utara dan selatan, ya, membawa kebencian, berdampak permusuhan, perseteruan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ketika perselisihan ini terjadi, yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada umatnya untuk mereka selamat dari perselisihan ini agar tidak larut di dalamnya, pegangi oleh kalian sunnahku agar kalian selamat. Amalkan sunnahku, apa yang beliau ajarkan kepada umatnya. Begitu pula sunnah para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Apa yang menjadi ajaran mereka, amalkan oleh kalian. Dan ini dalil bagi para ulama bahwa apa yang dikerjakan ajaran para khulafa'ur rasyidin itu sunnah yang Rasul anjurkan untuk diikuti oleh umat ini. Karena Rasul katakan ajaranku dan para khulafa rasyidin. Banyak ajaran-ajaran itu, tapi sebagai contoh saja kita ambil dua permasalahan. Yang pertama, fatwa Uthman ibn Affan yang memfatwakan adanya zakat pada janin yang masih di perut ibunya. Jadi perempuan hamil, hamil di perutnya ada bayi, belum lahir tentunya. Fatwa Uthman ibn Affan, dan beliau termasuk khulafa'ur rasyidin, janin ini dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau kamu punya anak satu misalnya, di keluarga itu kan baru tiga orang, suami, istri, anak satu. Fatwa Uthman, janinnya pun harus dikeluarkan zakatnya. Sehingga kalau dikeluarkan zakat 2,5 kilo, kamu keluarkan 10 kilo. Termasuk janin yang di perutnya ini. Itu fatwa Uthman. Yang kedua, termasuk fatwa Uthman pula, amalan Uthman ibn Affan, azan 2 kali di hari Jumat. Azan 2 kali di hari Jumat. Dulunya enggak ada. Di zaman Abu Bakar Umar, seperti Rasul SAW, azan sekali. Tapi di zaman Uthman orang begitu banyak, kaum muslimin bertambah dan seterusnya, maka Uthman berijtihad ada adzan pertama untuk mengingatkan orang yang jauh-jauh ini sudah mendekati waktu Jumat. Kemudian adzan yang kedua, adzan Jumat itu sendiri, adzan duhur ketika khatib naik mimbar. Apa ini termasuk kebid'ahan dan sesuatu yang salah? Tidak. Kenapa? Dilakukan oleh Uthman, sahabat yang mulia, termasuk khulafa, dan termasuk yang Rasul katakan ini, amalkan oleh kalian ajaranku dan ajaran para khulafa'ur rasyidin. Pegangi oleh kalian ini. Terjadi perselisihan. Ini begini, ini begitu. Masing-masing berbicara. Yang penting bagi kita, wasiat Rasul kepada umatnya. Pegangi sunnahku. Pegangi sunnah para. Ini contoh saja bagaimana kita memahami apa yang diwasiatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamassaku biha, pegangi itu rat-rat oleh kalian, dan seperti tadi, gigit itu dengan gigi geraham kalian, jangan itu kalian lepas. Pegangi dan amalkan jika kalian ingin selamat dari perselisihan. Artinya untuk umat ini selamat dari perpecahan, kalau mau terhindar dari perselisihan dan perpecahan, tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Mereka harus kembali memegang ajaran Rasulnya, kembali kepada sunnah Nabi. Dan tidak hanya cukup itu, tetapi ajaran para khulafa ar-rasyidin. Ini penentunya di sini malah. Kenapa kita sebut penentu? Karena kalau hadis sunnah Nabi mungkin semua orang mengaku. Banyak yang mengaku. Kita pun mengamalkan sunnah, mengamalkan Quran sunnah, Quran sunnah. Permasalahannya kamu amalkan itu Quran, itu sunnah dengan pemahamannya siapa? Dengan contoh dari siapa? Artinya toladanmu siapa dalam hal ini? Dan ini penting sekali. Makanya Nabi katakan para khulafa tidak cukup. Nabi enggak cukup katakan ajaranku titik. Enggak. Tapi Nabi katakan para khulafa ar-rasyidin, para sahabat dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Penting. Karena itu yang akan menentukan saat orang berselisih, saat orang ini masing-masing mungkin memegangi Quran, masing-masing berdalil dengan Quran, hadis. Penentunya sekarang kita melihat bagaimana para sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin. Begitukah para sahabat? Adakah sahabat yang melakukan seperti itu? Apakah demikian Abu Bakar, Uthman, Ali dan para sahabat yang lain? Di sini yang menentukan. Makanya Allah katakan, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti kalian para sahabat beriman, mereka telah terbimbing pada hidayah. Syarat untuk orang mendapat hidayah harus mengikuti dan meniru para sahabat Rasulullah SAW. Kita cukupkan sekian, insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.